Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة رحمني wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik, hidayah, anugerah karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kemudahan dalam melaksanakan ibadah, aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sehari kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beramal soleh dari ibadah satu ke ibadah yang lainnya, dari ta'lim yang satu dengan ta'lim yang lainnya, dan nikmat ini, kemudahan dalam beramal dengan amalan yang saleh telah diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan kabar gembira bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melaksanakan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan saleh, ibadah-ibadah yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan kabar gembira tersebut: barang siapa yang beramal soleh dari hambanya, baik dari kalangan kaum laki-laki maupun kaum wanita, maka kami akan memberikan janji kepadanya dengan memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, hayatan thayyibah. Walanajziyannahum, kemudian kami akan membalasi bagi mereka pahala yang terbaik dan lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan semasa hidup mereka. Di dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan bahwa amalan yang diamalkan oleh seorang hamba itu adalah hasil dari kemudahan dia, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, man 'amila salihan fa li nafsihi wa man asa'a fa 'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beramal saleh, pahala yang dijanjikan ini untuk dirinya, fali nafsi, tidak untuk orang lain. Apa yang telah dia perbuat semuanya untuk kita, kembali kepada diri kita masing-masing. Wa man asafa 'alaiha, dan begitu pula ketika dia berbuat kejelekan, berbuat keburukan, melanggar apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang di dalam syariatnya dan yang semisalnya, fa 'alaiha, itu pun akan kembali kepadanya. Wa ma rabbuka bidhallamil 'abid, dan tidaklah Rabbmu menzalimi dari hamba-hambanya sedikit pun. Naam. Kita melanjutkan dari pelajaran kita kitab Ahkamul Wudu wa Nawaqiduh min Kitabillah wa Sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita selesaikan bab ghuslul yadain ilal mirfaqain. Bab yang membahas tentang membasuh kedua tangan sampai ke dua siku. Dan telah kita jelaskan beberapa masail, hukum-hukum yang terkait dengan bab tersebut, bahwa hukumnya adalah wajib, dan ini berdasarkan dari ijma ahlu ilm, yaitu mencuci kedua tangan sampai ke dua siku, dan tidak sah bagi yang meninggalkannya. Dan kita sebutkan bahwa kedua siku adalah termasuk bagian yang dibasuh dan wajib untuk dibasuh. Kemudian kita sebutkan di antaranya beberapa masail yang terkait dengan kaifiyah cara membasuhnya. Kita lanjutkan kembali ke bab yang berikutnya, bab mashur ra'si. Bab yang setelahnya membahas tentang mengusap rambut kepala. Jadi urutannya dari yang telah lalu, bahwa yang pertama kali adalah membasuh kedua telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, beristinsyak, istinsar, kemudian setelahnya membasuh wajah, diteruskan dengan membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian dilanjutkan ke atas mengusap rambut kepala. Qala ta'ala wamsahu biru'usikum. Dalilnya, beliau al-musannif akan menyebutkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian nanti akan dibahas tentang hukumnya. Dalilnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan usaplah oleh kalian kepala-kepala kalian. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas رضي الله تعالى عنهما bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم beliau mengusap kepalanya, yaitu bagian rambut, kemudian mengusap kedua telinganya, bagian yang zahir, yang di luar, dan bagian yang batin, yang bagian dalamnya. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Walahu tariqan. Dari hadis ini terdapat dua jalur periwayatan. Memiliki dua jalur sanad periwayatan. Hadis Abdullah bin Abbas. Qala al-musannif al-ula fi sanadiha Abdullah ibn Muhammad ibn Uqailin. Ibn Aqilin dhaifun. Di jalur yang pertama, di sanad yang pertama, terdapat seorang perawi dalam sanadnya yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Beliau adalah seorang perawi yang memiliki derajat dhaif, lemah di dalam kedudukan hadis. Naam. Ini jalur yang pertama. Ya, dengan lafaz ini, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udhunaihi wa zahiruhuma wa batinuhuma. Ya. Jalur yang pertama terdapat seorang perawi yang dhaif. Wasaniyah, jalur yang kedua, sanaduha hasan, sanadnya hasan. Ya, hasan. Hasan ini derajatnya di bawah sahih. Ya. Kemudian di bawahnya hasan dhaif. Jadi derajat hadis ada tiga. Ya, tiga derajat. Nah, ini yang masyhur dari para ulama. Walaupun di sana ada yang merinci hingga lima bagian, namun yang masyhur tiga ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Ba'ith Al-Hasis. Tiga ini. Yang pertama sahih, yang kedua hasan, yang ketiga dhaif. Tayib, jalur yang kedua sanadnya hasan. Wahiyya fi sahihi al-musnad li syekhina al-wadi'i rahimallahu ta'ala. Hadis ini disebutkan dalam sahih musnad yang dikarang oleh Syekh Muqbil al-wadi'i rahimahullah. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa hadis yang dikumpulkan oleh beliau dalam musnadnya Syekh Muqbil ini tidak diragukan lagi kesahihannya. Nah, karena beliau memiliki mumarasah yang kuat di dalam ilmu hadis. Beliau memiliki ilmu yang kuat di dalam ilmu hadis. Jadi ketika ada hadis yang disebutkan oleh beliau sahih musnad, dalam musnadnya, ini betul-betul sahih hadis tersebut. Sebelum kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, hadis Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Muslim, kita sebutkan faedah tentang perawi yang dhaif, Abdullah bin Muhammad ibn Aqil. Disebutkan dalam terjemah beliau dari kitab Siyar A'lam an-Nubala, beliau berkunyahkan Abu Muhammad Abdullah ibn Muhammad ibn Aqilin ibn ammi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkunyahkan Abu Muhammad. Kemudian di jalur kakeknya yang ketiga adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib Al-Hashimi. Abu Talib Al-Hashimi. Siapa Abu Talib Al-Hashimi? Siapa? Ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mata ala millati Abdul Muttalib. Dan beliau pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, meninggal di atas millahnya Abdul Muttalib. Beliau mati di atas kekufuran. Mati di atas kekufuran. Di dalam sejarah sirahnya Rasulullah SAW disebutkan di awal-awal Islam, di awal-awal dakwah Rasulullah SAW, Beliau adalah orang yang paling sayang kepada Rasulullah SAW, yang paling membela dakwah beliau ketika ada yang mengganggunya, ketika ada yang menyakitinya. Bahkan disebutkan bahwa Rasulullah SAW, keponakannya, di sisi beliau lebih dimuliakan dibandingkan anak-anaknya, anak-anaknya Abu Thalib. Beliau memiliki suatu tempat yang khusus yang ini hanya diberikan oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika itu tidak diberikan oleh anak-anaknya. Dengan demikian pembelaan beliau terhadap Islam, terhadap dakwah beliau, namun di akhir hayatnya meninggal di atas kekafiran. Ya. Di akhir hayat Abu Thalib didatangi oleh Rasulullah SAW, kemudian ditalkinkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Disebutkan dalam hadis, ya am kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Katakanlah, ucapkanlah wahai pamanku kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku akan membelamu, berhujjah dengannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun dia melihat ke sebelahnya, ke temannya, siapa ketika itu? Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal. Ya. Melihat ke temannya. Kemudian ini orang ketika dalam keadaan sekarat, dia susah untuk berucap, hanya memberikan isyarat. Dia melihat Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengucapkan kalimat tersebut. Melihat ke Abu Jahal, apa yang disampaikan? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau akan pergi berpaling dari milahnya Abdul Muttalib? Fa'aba an yakula la ilallah wa ma ta'ala millati Abdul Muttalib. Sampai sudah dicabut rohnya, tidak diucapkan kalimat la ilallah, sehingga dia meninggal dalam keadaan kufur. Disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang adabnya, bahwa beliau adalah manusia yang paling ringan diazab di dalam jahannam. Ya, yudu ala rijlahi ni'alan fayudmagh dimaghu. Disebutkan beliau ini diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, kekal ya dalam neraka karena meninggal dalam kekafiran. Diberikan azab dengan mengenakan kedua sendal yang terbuat dari batu neraka. Dengan kedua sendal tersebut otaknya mendidih, waliyadu billah, terus sampai selamanya. Ini azab yang paling ringan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi perawi ini seorang yang ikhwah, dia memiliki jalur periwayatan sampai Rasulullah SAW, memiliki nasab sampai Rasulullah SAW, disebut sebagai Ahlu Bait. Ya, perawi ini adalah seorang Ahlu Bait. Wa ummuhu hiya Zainab bintu Ali ibn Abi Talib. Dan ibunya Abdullah ini, ibn Muhammad ibn Aqil, adalah Zainab, anaknya Ali. Radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan dalam terjemahannya di kitab As-Siyar A'lamun Nubala, bahwa Abu Hatim Ar-Razi menyebutkan beliau adalah layyinul hadith. Ini kita akan menjelaskan sedikit faedah tentang kedudukan perawi hadith Abdullah ibni Aqil, karena di sana ada beberapa faedah yang sangat bagus untuk disebutkan. Abu Hatim menyebutkan layyinul hadith, hadithnya lemah. Wa qala Yahya ibn Ma'in huwa dha'iful hadith, dia lemah dalam periwayatan hadith. Sudah tiga imam besar, dua imam besar yang telah menyebutkan kelemahannya. Wa qala Ali ibn al-Madini amirul mu'minin fil hadith lam yadkhulhu Malik fi kutubih. Ali al-Madini, seorang amirul mu'minin, pemimpinnya kaum mu'minin di dalam meriwayatkan hadith. Setelahnya seorang ulama yang sangat besar, mengatakan bahwa Imam Malik tidak memasukkan Abdullah ibni Muhammad ibni Aqil ini dalam kitab-kitab sanadnya, kitab-kitab sanad atau kitab-kitab musnadnya. Jadi Al-Imam Malik tidak menyebutkan perawi ini di dalam kitab-kitab hadisnya, sama sekali tidak ada. Ya, ini tiga imam telah menyebutkan tentang kelemahan dari perawi ini. Jadi sepakat sudah perawi ini perawi yang lemah, perawi ini perawi yang dhaif. Kemudian Adz-Dzahabi penulis dari Syiar Alam Nubala memberikan ta'liq. La yartaki khabaruhu ila darajatil sihhah wal ihtijaj. Hadis Abdullah bin Muhammad bin Aqil ini tidak sampai derajatnya ke derajat yang sahih dan tidak pula dijadikan sebagai ihtijaj, sebagai hujjah. Kemudian faedah yang dimaksudkan, faedah yang bagus ya, dari perawi ini disebutkan dalam beberapa kitab, diantaranya Syarah Tirmidzi, kemudian kitabnya Suyuti, kemudian kitab Talkhis Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahumullah, bahwa yang dirojikan oleh para ulama tentang Abdullah ibni Muhammad ibni Aqil ini, dia seorang perawi yang dhaif, namun hadisnya dinilai dengan tafsil, dengan perincian. Hadis yang dibawakan oleh beliau dinilai dengan tafsil, dengan perincian. Jadi tidak ditolak secara mutlak, tidak diterima secara mutlak. Bisa difahami? Hadisnya Abdullah bin Aqil Ibnu Muhammad bin Aqil ini ya, diberikan perincian hadisnya. Dia seorang perawi yang dhaif, tapi hadis yang dibawakan oleh beliau diberikan perincian. Perinciannya ada tiga. Perincian yang pertama, ya, kita sebutkan secara bahasa Arab, mungkin ya ada yang ikhwah yang ingin menulis dengan bahasa Arab, tafadhol, kemudian kita terjemahkan. Ya. Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil hadithuhu bitafsil, fala yuhtajju hadithuhu mutlaqan, wala yuraddu hadithuhu mutlaqan. Fahadithuhu ala maratib. Hadisnya ada beberapa tingkatan. Fahadithuhu ala maratib. Al-ula, tingkatan yang pertama. Iza kana yukhalifu ghairuhu, fahada yuraddu wa yutrak hadithuhu. Wahuwa min kismi dhaif, liannahu dhaifir riwayah. Jika dia membawakan hadis dan hadis tersebut menyelisihi lafadznya dari hadis yang lainnya, menyelisihi lafadznya dari hadis yang lainnya, maka hadis dia ini ditolak, ditinggalkan dan dilemahkan karena dia perawi yang dhaif. Ini tingkatan yang pertama. Contohnya disebutkan oleh Imam Ahmad. Beliau membawakan hadis dalam musnad Imam Ahmad tentang hadis kafannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwa Rasulullah SAW dikafani dengan 7 lembar kain. Ini beliau yang bawakan hadis tersebut. Ya. Namun Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan hadis tentang jumlah kain kafan ini sebanyak tiga saja dari hadis Aisyah. Ya, ini sebagai contoh. Beliau membawakan 7, sedangkan perawi dari Imam Al Bukhari atau Muslim membawakan 3. Mana yang menyelisih? Dan mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat derajatnya adalah Imam Al Bukhari atau Muslim. Ya, lebih kuat derajatnya. Dan dia menyelisihi. Dia membawakan 7. Nah, hadis ini hadisnya dhaif, tidak sahih. Yang sahih 3. Kufina Rasulullah SAW bithalathati aswab. Ini contoh yang pertama, tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, ats-tsaniyah. Ayatafarrada bihaditsil asl. fahada la yuqbal kadzalik. Tingkatan yang kedua, ayatafarrad, dia membawakan periwayatan secara sendiri, sendiri aja dia. Tidak ada perawi lain yang membawakan hadis misalnya. Fahada la yuqbal. Maka dia hadisnya tidak diterima. Karena apa dia? Dhaif. Karena dia dhaif. Ini tingkatan yang kedua. Kalau yang pertama tadi dia bawa hadis, tapi menyelisihi sama yang lebih sahih, yang lebih kuat, maka tidak diterima. Kemudian dia membawakan hadis yang kedua sendiri, tidak ada perawi-perawi lain yang bawa, ini pun sama, hadisnya tidak diterima. Atsalitsah, tingkatan yang ketiga, ayyarwi al-hadis, ayyarwi al-haditha wa ya'ti ghayrahu fala yukhalif hadithuhu wala yanfarid. Naam. Aw annahu yarwi syai'an lahu aslun fil jumlah. Farrajih hadithuhu maqbul. Farrajih hadithuhu maqbul. Tingkatan yang ketiga, dia meriwayatkan hadis dan datang perawi yang lainnya dengan hadis yang semisalnya. Tidak ada yang bertentangan. Ya. Atau dia meriwayatkan suatu hadis namun ada asalnya di dalam sebuah jumlah hadis. Dia meriwayatkan dalam riwayat seperti ini. Namun jumlah hadisnya ada. Ya. Sama, semakna. Tidak ada menyelisih, paling beda kata namun semakna. Ya. Farrajih hadithu maqbul, maka yang dirajihkan hadisnya diterima. Hadisnya diterima. Nah. Dan di dalam pembahasan kita ini, hadis Abdullah bin Abbas memiliki dua jalur periwayatan dengan lafaz yang sama. Maka kita hukumi apa? Maqbul. Kita hukumi hadisnya maqbul karena memiliki jalur lain yang disebutkan oleh Syekh Al-Wadi rahimahullah dalam musnadnya. Dan sanadnya hasan. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif wa hadits Abdullah bin Zaid fi as-sahihain. Thumma adkhala yadahu famasaha ra'sahu fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Ya. Dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zaid. Ya, kemudian yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam air, kemudian mengusap rambutnya. Fa'akbal, beliau jalankan sampai ke belakang sebanyak satu kali. Wa fi lafdin lahuma bada'a bi muqaddami ra'si hatta dhahaba bihima ila qafah thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a min. Dalam riwayat yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW memulai dari depan rambutnya, kemudian melanjutkan usapan tersebut sampai ke kofah, ke belakang. Kemudian raddahuma, mengembalikan usapan tersebut di tempat yang awal mulainya, yaitu di depan. Ini kaifiahnya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga. Wa hadis Ali bin Abi Thalib fi sifati wudu'i Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Disebutkan dalam sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengusap rambutnya sebanyak satu kali. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa sanaduhu sahih. Naam. Ini beberapa hadis dan juga ayat yang disebutkan di awal dalil tentang mengusap rambut kepala. Mengusap rambut kepala ketika wudu. Qala al-musannif hafizallah ajma'al ulama ala wujubi mashir ra'si fil wudu. Ulama telah ijma' bersepakat tentang wajibnya mengusap rambut ketika berwudu. Wajibnya mengusap rambut kepala ketika berwudu. Dalilnya apa? Dalilnya disebutkan dalam ayat. Perintah. Wal amr tadullu alal wujub. Sana perintah dan perintah menunjukkan ya, hukumnya wajib. Kemudian dari hadis tentang beberapa kaifiyah, dari tiga hadis disebutkan, hadisnya Ali, hadisnya Abdullah bin Zaid, kemudian hadisnya Abdullah bin Abbas tentang kaifiyah beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap rambutnya ketika berwudu. Nah. Dan yang meninggalkan dari usapan wudu ini, wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Karena hukumnya wajib. Qala al-musannif mas'alatun. Ma huwa al-qadru al-wajib fi mashi ar-ra's? Pembahasan suatu permasalahan. Ya, setelah kita mengetahui kewajiban mengusap rambut ini, sekarang dibahas berapa ukuran dari wajibnya mengusap rambut ini. Berapa ukurannya? Ikhtilafu fi hadhihi al-mas'alah 'ala thalathati madhahib aw 'ala thalathati madhahib masyhurah. Para ulama mereka berselisih pendapat tentang masalah ini pada tiga pendapat yang masyhur. Al-madhhabul awwal, pendapat yang pertama. Ya. Jadi untuk ukuran berapa mengusapnya, sedikitkah atau banyak atau semuanya? Ya. Para ulama berselisih dari tiga pendapat. Nah, dari sini kita akan mengetahui berapa sih wajibnya mengusap rambut ketika berwudu. Ukuran wajibnya. Pendapat yang pertama, bahwa yang wajib, annal wajiba ma yaqa'u 'alaihi al-ismu walau ba'du sya'rih. Pendapat yang pertama, yang wajib adalah usapan yang sudah termasuk dari sebutan. Hal itu adalah usapan, ya, perbuatan mengusap yang secara urf, secara bahasa, secara lugah, secara adat dan yang semisalnya, ini sudah termasuk dari bagian usapan. Jadi kalau kita seperti ini apa ini? Mengusap. Seperti ini, mengusap juga. Lebih panjang lagi, sama, mengusap. Nah, yang tadi, yang pertama tadi, ini sudah termasuk dari usapan. Ini pendapat yang pertama. Jadi kalau kita contohkan, dia mengusap rambut cukup dengan seperti ini saja sudah masuk dari usapan. Ini pendapat yang pertama. Wa hadza qaulu Syafi'i wal Hasan al-Basri wa Sufyan ats-Tsauri wa Dawud adz-Dzahiri wa bihi qala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini pendapat yang pertama. Kita belum mengambil pendapat yang rajih, pendapat yang benar. Ya, belum kita ambil. Nah. Al-madhhab tsani, pendapat yang kedua. Rubu' ar-ra'si aw qadru an-nasiyah. Wa hadha madhhabu Abi Hanifah fil masyhuri anhu. Pendapat yang kedua, seperempat dari rambut kepala. Atau seukuran dari nasiyah. Apa nasiyah? Apa nasiyah? Ubun-ubun. Atau jidat, ya. Atau jidat ini nasiyah. Nah, ukuran yang wajib ini seperempat atau seukuran dengan ukuran ubun-ubun. Ubun-ubun atau jidat ini? Jidat, ya? Bahasa Indonesia jidat. Jidat, nah. Lebih pasnya jidat. Kalau ubun-ubun di atasnya. Kalau nasiah kan mungkin sekitar segini ukurannya. Ya, setelah pakai tangan ini. Jadi seperempatnya seperti ini yang wajib. Kalau yang pertama tadi hanya usapan saja itu sudah cukup. Itu sudah masuk kategori wajib. Yang kedua, seukuran ini. Jadi kalau dia mengusap seperti ini saja, ya, seperempat dari kepalanya sudah sah. Kalau yang pertama tadi, depan saja enggak apa, sudah sah. Pendapat yang kedua, seperempat yang wajib. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Al-madzhab tsalits, pendapat yang ketiga, annahu jami'ur ra's. Usapan rambut kepala ini adalah seluruhnya. Seluruhnya dari depan sampai akhir belakang. Ini yang wajib. وهذا مذهب مالك وأحمد والمزني في المشهور عنهم. Nah, ini pendapat yang ketiga. Ya, kita akan lihat mana yang sahih. Wa hunaka madhhabun fil mas'alah. Wa hunaka madhahibun fil mas'alah. Dan di sana masih ada beberapa pendapat yang lainnya. Ada yang menyebutkan thuluts, sepertiga. Ada yang menyebutkan khumus. Ada yang menyebutkan sudus. Gimana ngukurnya? Ada yang menyebutkan sepertiga, seperlima, seperenam. Ya. Ada yang menyebutkan nis, setengah. Wah, Masya Allah, luas sekali. Pembahasan ikhtilafat fiqhiyah itu luas sekali. Kemana-mana. Ya. Kemana-mana. Mereka beristinbat. Nah, sejauh-jauhnya. Seperti itu. Nah, namun masdar yang utama adalah dalil. Masdar yang utama adalah dalil Alkitab wa Sunnah as-Sahihah. Ini masdar yang utama. Kalau pendapatnya kemana-mana namun tidak berporos dari dalil, maka tidak bisa diterima. Nah, atau pendapat tersebut tidak benar. Ya, karena porosnya adalah dalil Alkitab wa Sunnah as-Sahihah. Wasabab fi khilafihim, dan sebab dari perbedaan pendapatnya para ulama, huwa ala madza yaqa' al-mashh. Tadi sebab perbedaannya karena al-mashh ini berapa ukurannya? Apakah sesuai adat, apakah sesuai ukuran rubu', nus, dan yang seterusnya? Nah, atau memang seluruhnya? Qala musannif wala mustanad ala kulli hadhihi al-aqwal. Dan dari seluruh pendapat ini tidak ada yang bisa dipegang atau tidak berpegangkan dengan dalil. Ya. Tapi yang dimaksud adalah pendapat yang lainnya selain pendapat yang ketiga yang dimaksud, nanti akan dijelaskan. Lakin fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akbara bihima wa adbara dalla ala isti'abi jami'ar ra's wa hadzal fi'l yubayyinu dzalik. Namun perbuatan Rasulullah sallam dari hadisnya ya, akbal menjalankan ke depan dan seterusnya ke belakang, ini menunjukkan isti'ab jami'ar ra's. Ini menunjukkan bahwa beliau mengusapnya secara menyeluruh di bagian rambut kepalanya. Dan perbuatan inilah yang dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis siapa tadi? Abdullah bin Zaid. Kita lihat kembali hadisnya. Bada abi muqaddami ra'sih. Beliau mulai dari depan kepalanya. Hatta dhahaba bihima ila khuffah, sampai ke belakang. Tsumma raddahuma, kemudian mengembalikannya ke ilal makan alladhi bada'a min, ke tempat awal beliau memulainya. Ini kaifiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang al-masah. Al-masah. Naam. Qala musannif masalah. Masalah yang berikutnya. Sampai di sini difahami ya ikhwah? Pendapat yang rajih, pendapat yang ketiga. Atau kita selesaikan. Fa dhahir anna qawla man qala bi mashi jami'ir ra's huwa rajih. Pendapat yang mengatakan bahwa usapan tersebut adalah menyeluruh. Ya, menyeluruh di seluruh bagian rambut kepalanya, ini yang rajih, ini yang kuat. Wallahu a'lam. Dan ya, para ulama mereka berselisih ini dari beberapa sebab. Di antaranya tadi, mereka memaknakan masah itu apa? Masah itu berapa ukurannya? Usapan tadi berapa ukurannya? Kemudian di antaranya juga mereka melihat dari ayat wamsahu biru'usikum. Ya, di situ ada huruf ba biru'usikum. Huruf ba ini mereka berselisih. Apa huruf ba ini? Bi ru'usikum. Apakah ba ini disebut dengan ba lil ilsaq? Lil ilsaq. Ya. Ini dalam pelajaran nahwu bahasa Arab disebutkan tentang jenis-jenis ba. Ada ba qasam, ada ba yang lainnya. Nah, apakah yang dimasukkan dari ayat ini apakah ba lil ilsaq atau ba lit tab'id? Dua ini. Ya. Ba lil ilsaq pakai qaf, sad qaf, soknya panjang. Kemudian Yang kedua, apakah litabait pakai bo? Ya. Yang dirojihkan oleh para ahli tafsir tentang ba ini adalah ba lil ilsoq. Apa yang dimaksud dengan lil ilsoq? Lil ilsoq yaitu isti'ab. Ilsoq itu menempel. Wamsahu biru'usikum. Usaplah ya, yang menempel dari kepala kalian. Maksudnya apa? Ya rambut, seluruhnya. Ilsoq itu. Kalau litabait itu sebagian saja. Usaplah sebagian dari ya, kepala-kepala kalian. Nah, ketika kita kembalikan ke tafsir dari para ulama yang menyebutkan tentang ayat ini, yang dimaksud adalah lil ilsoq. Yang pertama. Ini disebutkan oleh atau dalam tafsirnya As-Sa'di rahimahullah. Dalam tafsirnya beliau menyebutkan na'am bahwa ba ini adalah lil ilsoq. Kemudian yang menguatkan bahwa ba ini adalah lil ilsoq dengan perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadisnya Abdullah bin Zaid ya radhiyallahu taala anhu. Ini adalah qadrul wajib. Ya, seluruh dari rambut kepala itu diusap ketika berwudu. Dan hukum ini menyeluruh kepada kaum laki-laki dan kaum wanita. Menyeluruh hukumnya kepada kaum laki-laki dan kaum wanita. Yustamal ala zakarin kana am unsa. Ya. Jadi kepada wanita pun diwajibkan untuk mengusap seluruh rambutnya. Mengusap seluruh rambutnya. Nah. Maka tidak sah ketika diusap sebagian. Ya. Tidak sah usapan tersebut. Baik. Kalau musannif masalah, masalah yang berikutnya. Kaifiyatu mashur ra'si. Setelah kita mengetahui kewajiban mengusap rambut, kemudian ya ukuran wajibnya yaitu seluruhnya. Seluruhnya diusap. Seluruh bagian kepala diusap. Nah, masalah yang berikutnya kita mempelajari tentang kaifiyahnya, tata cara mengusap rambut kepala. Qala al-musannif ikhtalafu ala thalathati madahib. Ya, para ulama mereka berselisih pendapat di tiga pendapat. Al-madhhabul awal, pendapat yang pertama, bagaimana kaifiyah mengusap rambut ini? Sebenarnya telah dijelaskan tadi dalam hadisnya siapa? Abdullah bin Zaid. Kaifiyahnya sudah dijelaskan. Ya, namun di sana ada khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kaifiyahnya. Yang berpegang dengan pendapat dalil tersebut, dia akan bermazhab seperti itu. Yang tidak berpegang dengan hadis tersebut akan bermazhab yang lainnya. Al-madhhabul awal, pendapat yang pertama, ayyabda'a bimuqaddami ra'sihi alladhi yalil wajha. Hendaknya dia memulai dari depan kepalanya yang berdekatan dengan wajahnya. Ya, ini bagian depan. Fayadhhaba ilal qafa, kemudian melanjutkan usapannya itu ke qafa, ke belakang. Kemudian yaruddahuma, thumma yaruddahuma ilal makanil ladzi bada'a min. Kemudian mengembalikannya ke tempat awal mulainya, yaitu di depan. Wa huwa mubtada'u syar, yaitu di depan bagian rambut. Min haddil wajh, dari ukuran wajah. Kemarin telah kita jelaskan ukuran wajah itu wajib diusap dari mana? Dari awal tumbuhnya rambut. Nah, kalau mengusap ini dimulai dari awal tumbuhnya rambut. Kalau membasuh wajah dimulai dari awal tumbuhnya rambut namun ke bawah. Kalau masalah ini mengusap ini ke belakang. Wa hadha madhhab jumhuri al-ulama. Ini pendapatnya jumhur ahli ilm. Pendapatnya dari kebanyakan para ulama. Nah. Al-madhhab tsani, pendapat yang kedua. Ayyabda'a bimuakhkhari ra'sihi wa yamurra ila jihatil wajh thumma yarji'a ila al-muakhkhari muhafadatan ala zahiri lafdhin aqbala wa adbara. Pendapat yang kedua, hendaknya dia memulai dari muakhir, dari belakang. Kalau tadi yang pertama dari depan. Kalau pendapat yang kedua, ini hendaknya dimulai dari belakang. Dari belakang kemudian dijalankan usapan tersebut sampai ke mendekati wajah. Ya, awal tumbuhnya rambut. Kemudian kembali ke belakang lagi. Jadi kebalik ya. Jadi kebalik. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama dari depan ke belakang, balik ke depan. Pendapat yang kedua dari belakang ke depan, balik ke belakang. Apa yang dijadikan dalil muhafadzatan ala zahir lafadz, mereka menjaga sesuai dengan zahir lafadz hadis aqbala wa adbara. Aqbala wa adbara ini dalam hadis siapa tadi? Aqbala wa adbara. Hadisnya Abdullah bin Zaid dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Thumma adkhala yadahu famasaha ra'sahu fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Aqbala. Kalau diartikan dalam bahasa Arab apa ini? Aqbala. Ke depan ya kan? Aqbala rajul. Seorang laki-laki maju. Kemudian adbara. Apa artinya? Thumma adbara mundur. Ya kan? Berarti memang seperti itu. Dari belakang kemudian dari belakang ke depan kemudian balik ke belakang. Ini pendapat yang kedua. Wa hadha madzhab Waqi' ibn al-Jarrah wa ahli Kufah. Ini pendapatnya Imam Al-Waqi' ibn al-Jarrah, Ibn al-Jarrah dan ulama-ulama dari Kufah. Al-madzhab ats-tsalits, pendapat yang ketiga, ayyabda'a bin nasiyati wa yadhhaba ila nahiyatil wajhi thumma yadhhaba ila jihati mu'akhkharir ra'si thumma ya'uda ila ma bada'a minhu wa huwa nasiyah. Wa hadha madzhab Ibnu Umar ja'a anhu bi sanadin sahih. Pendapat yang ketiga, hendaknya dia mulai dari jidatnya. Dimulai dari jidat. Kalau tadi kan kita dua madzhab tadi rambut ya mulainya. Ini pendapat yang ketiga ini dari jidat mengusapnya. Terus, ya, sampai ke nahiyatul wajh, sampai ke atas. Ya, ujung dari wajah ini atas, bagian atas. Kemudian melanjutkan usapan tersebut sampai ke belakang. Ke belakang. Tapi seluruhnya. Kemudian kembali lagi ke depan. Sampai ke jidat. Nasiyah. Ini pendapat yang ketiga. Fahami. Ini pendapat yang ketiga. Dan ini pendapatnya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu anhuma dengan sanad hadis yang sahih. Nah, ini perbuatan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan perbuatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedar ijtihad dari beliau radhiyallahu ta'ala anhuma. والسبب في خلافهم هو فهم قوله أقبل وأدبر. لكن الذي يظهر أن المذهب الأول على الصواب. Mana pendapat yang benar? Yang zahir, yang nyata dari kaifiyah ini, tata cara ini, bahwa pendapat yang benar adalah mazhab yang pertama. Mazhab yang pertama. Bagaimana kaifiyahnya? Dimulai dari depan awal tumbuhnya rambut, ya, kemudian menuju ke belakang. Ya, dari akhir rambut kembali lagi ke depan. Ini pendapatnya dari jumhur ahlul ilm. Li hadis Abdullah bin Zaid. Dan ini berdalilkan dengan hadisnya Abdullah bin Zaid. Tadi yang kita sebutkan tadi di awal pembahasan. Wa yu'tabaru sharihan, dan hadis ini pun telah jelas menyebutkan kaifiyahnya. Sharih, jelas. Fassara al-kaifiyah bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, menafsirkan atau mentafsirkan hadis tersebut tentang kaifiyahnya dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditafsirkan kaifiyahnya. Kaifiyatul mas ditafsirkan. Tadi tafsirnya. Bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafa thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a min. Hadis Abdullah bin Zaid riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, faqala, nah hadis yang disebutkan tadi. Wal muqaddamah ma'rufah wa lam ya'ti annahu ibtada'a minan nasiyah. Dan depan dari kepala ini sudah ma'ruf. Ya, bukan bagian depannya itu di nasiyah, bukan. Tapi tadi depannya adalah awal nabatu sya'ar. Awal nabatu sya'ar. Di awal tumbuhnya rambut. Ini adalah muqaddamah. Ya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam atau radhiyallahu ta'ala anhu dhahaba ila qafah. Diusap sampai ke belakang. Raddu ala man ibtada'a min al-qafah. Ini membantah dari pendapat yang ke berapa? Lafaz ini. Ya, perhatikan ya ikhwah. Dhahaba ila qafah. Beliau melanjutkan usapan tersebut ke belakang. Ya. Lafaz hadis ini membantah dari pendapat yang ke kedua. Mulainya dari belakang. Padahal harusnya dari depan. Ya, beliau sudah menuju ke belakang. Tamassukan bi dhahir qawlihi aqbala wa adbara. Ya. طيب والله تعالى اعلم تفضل المؤذن يؤذن disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarahnya Al-Muhadzab syarah sahih Muslim dalam jilid satu halaman yang ke-402 disebutkan oleh beliau tentang hukum dari kaifiyah ini hukum dari kaifiyah ini, tata cara ini adalah mustahabbah. Adalah mustahabbah. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala fi syarh al-muhadzab, anna hadhihi al-kaifiyah muttafaqun ala istihbabiha. Kaifiyah ini telah disepakati oleh para ulama hukumnya mustahabbah, sunnah. Tidak wajib. Dari sini bisa kita maknakan bahwa ketika seorang tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh perbuatan Rasulullah SAW tentang kaifiyahnya, maka usapan tersebut tetap sah. Tetap sah. Ya, ketika seorang memulai dengan usapan tersebut dari madhab yang kedua, dari belakang ke depan, kembali lagi ke belakang, sah atau tidak? Sah. Karena kaifiyah ini hukumnya mustahabbah. Hukumnya mustahabbah. Namun yang mengusap sesuai dengan hadis, faqad asabahu sunnah. Mengusap rambut ketika wudu tadi sesuai dengan hadis, maka dia telah berbuat yang tepat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Adapun yang mengusap dengan kaifiyah yang lainnya, faqad khalafahu as-sunnah. Dia telah menyelisih dari sunnah Rasulullah SAW. Walaupun bukan perkara dari muharram atau bukan perkara dari bid'ah, ya, namun dia telah menyelisih dari sunnah Rasulullah SAW. Karena tadi disebutkan oleh Imam An-Nawawi, kaifiyah ini mustahabbah. Kaifiyah ini mustahabbah. Dan untuk rincian bagaimana cara mengusapnya, ya, apakah dia dengan dimulai dari depan kedua tangannya atau dari menyamping kedua tangannya, ini tidak ada perselisihan pendapat. Semuanya diperbolehkan. Semuanya sah cara tersebut. Apakah dia mulai dengan seperti ini, dari depan, kemudian dari samping, ya, ini pun sama. Intinya adalah seluruh dari rambut kepalanya yang diusap. Kita lanjutkan atau sudah? Masih ada satu masalah lagi. Masalah tentang berapa bilangan usapan tersebut. Satu lagi. Selesai itu baru membahas mengusap telinga. Ini baru rambut loh, telinganya belum. Telinga juga masuk ya kan? Belum kan? Telinganya belum, panjang ya. Alhamdulillah. Belum, Mbak. Belum dibahas. Tapi nanti akhirnya seperti yang antum sebutkan. Rambut sendiri, telinga sendiri. Ini masalah yang berikutnya, yang terakhir ini tentang bilangannya, berapa bilangannya. Kalau mau dilanjutkan, tapi waktunya sudah lumayan lama. Idza tala al-majlis, ya, ketika majlis itu sudah lama, mulai apa? Malla wa dakhala syaitan. Mulai jenuh dan syaitan sudah masuk. Membisiki, ayo tidur. Ayo. Ya, malas enggak usah nulis, contoh aja. Itu sudah sebutkanlah para ulama. Kalau sudah panjang majelis itu akan seperti itu. Ya, kita cukupkan sekian insyaallah untuk masalah yang terakhir kita baca di pekan berikutnya. Kemudian kita lanjutkan ke mengusap telinga, mengusap kedua telinga. Di sana masih ada pembahasan yang lainnya tentang masah ini. Hukum ketika seorang mengusap kepala dengan handuk yang basah. Tidak menggunakan tangan, tapi dengan handuk yang basah. Apakah ini sah? Bagaimana ketika hukum dia berwudu memasukkan kepalanya ke dalam air? Sudah wasal wajah, tangan sudah. Terus kepalanya masuk nyelup, angkat. Sah enggak ini? Ada pembahasannya. Atau ketika dia berenang, berenang sambil wudu. Terjadi enggak? Terjadi. Ya, seorang sedang di pantai. Kemudian ada adzan nida salat zuhur, panggilan adzan salat zuhur. Ayo naik. Anak-anak naik dari pantai kan. Ya, ketika itu anak-anak langsung wudu sekarang di sini, Mi. Wudu dalam air. Sah enggak? Itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah-masalahnya. Sampai nanti di bab-bab yang berikutnya ada pembahasan mengusap kolan suah, mengusap imamah, ya, mengusap kerudung, bagaimana hukumnya. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.